semakin berat syirik mereka juga. Ya, walidahum, demikian juga panggilan mereka, lil Hasan wal Husain, kepada Hasan dan Husain. Nah, ini semakin berdoa kepada Hasan dan Husain itu ketika yakni hari Asyura, ya, mereka melakukan peringatan-peringatan Asyura itu melukai diri-diri mereka itu, ya, saya ma'ruf sebutkan di tempatnya. Ya, mereka memanggil Hasan dan Husain, dua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa Abdul Qadir Al-Jailani. Sebutkan oleh saya Fauzan di sini sebutkan namanya, sebutkan ya. Abdul Qadir Al-Jailani itu termasuk ulama Wahhabilah. Sebutkan oleh beberapa ulama di biografinya bahwa Abdul Qadir Al-Jailani ini termasuk ulama Hanabilah. Ya, banyak mengikuti pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Namanya adalah Abdul Qadir bin Abi Soleh. Ya, Abu Muhammad. Namanya Abdul Qadir bin Abi Soleh. Syekhun Baghdad, seorang ulama yang ada di Baghdad. Ini Abdul Qadir Al-Jailani yang kita sering dapati di situ ada haulnya Abdul Qadir Jailani, demikian juga anak keturunannya, ya, disebutkan yang mereka mengkultuskan dan sebagainya. Ya, ini. Maka semakin kuat panggilan mereka pada Abdul Qadir Jailani. Demikian juga Warifai, ya, Rifai. Sebutkan juga namanya adalah Ahmad bin Abil Hasan Rifai ini, ya, Sahibu Tariqah Arifaiyah, pemilik Tariqah Rifaiyah. Ahmad bin Ahmad bin Abil Hasan Arifai, banyak di Indonesia ini Tariqah Rifaiyah, banyak sekali. Ya, Allah musta'an. Dan disebutkan Tariqah itu, sebagian yang mengikuti Tariqah ini mengatakan ada dalilnya, seperti umpamanya Nabi menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, ini jadikan dalil mereka. Tariqah, man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh jalan, ya, yang untuk mencari ilmu, Allah mudahkan jalan mereka menuju surga. Ini dalil Tariqah. Mereka mengatakan ini dalil Tariqah ini. Ini meletakkan dalil tidak pada tempatnya. Allah musta'an. Ini Tariqah mereka. Ya, ini Tariqah maksudnya yakni Arifah ini, Ahmad bin Abil Hasan ini membuat dikir-dikir tertentu. Kemudian mendapatkan karomah ini dan itu sehingga mereka meniru apa yang sudah disebutkan itu. Dijadikan wirid-wiridnya, membaca ini dan itu berapa kali. Barang siapa yang ingin seperti orang ini, mendapatkan kesuksesan ini dan itu, tempuhlah jalan ini. Ya, demikian. Ada lagi nanti Tariqah tadi. Qadiriyah, Abdul Qadir Al-Jailani. Itu. Jadi mereka seakan-akan apa? Menjadikan zikir-zikir ulama-ulama mereka ini tadi, ya, menjadi apa? Menjadi panutan mereka, bacaan mereka setiap hari. Itu prinsipnya ulama alam seperti Tariqah. Demikian juga Tariqah Naqsyabandiyah. Naqsy itu pahatan, ya, seperti ini. Artinya hatinya seperti dibuat terpahat seperti zikir-zikir yang sudah disebutkan itu. Tariqah yang paling banyak semua seperti Naqsyabandiyah. Orang-orang yang mengikuti ya hendaknya membaca zikir-zikir tadi yang dibawakan oleh ulama-ulama mereka itu. Karena siapa ingin mendapatkan kesuksesan seperti mereka, mendapatkan karomah, mendapatkan kewalian dan sebagainya, lakukanlah seperti itu. Akhirnya dibuat di situ setiap tariqah mempunyai petunjuk masing-masing. Nah, ini disebutkan di sini mereka semakin kuat panggilannya ketika sulit itu, ketika mau tenggelam atau mau hancur, memanggil ya Hasan, ya Husain, atau tadi Abdul Qadir, atau Rifai tadi, Ahmad bin Ahmad. Wa ghairi dzalik, dan ya selainnya. Nah, ini. Kemudian juga disebutkan ada keajaiban-keajaiban yang dilakukan, yang didapatkan oleh mereka ini. Ketika mereka itu mau tenggelam atau dalam keadaan sulit, mereka memanggil nama-nama wali mereka ini, orang-orang soleh mereka, kemudian istighosah, ya, dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian, ya, ini wali-wali ini disebutkan mereka mengatakan kami akan menyelamatkan kalian dari lautan dan semisalnya. Kemudian juga disebutkan di situ, kalau ingin lebih panjang lebar lagi, di situ ada buku-buku yang ditulis oleh mereka seperti Tobaqat Asy'arani. Tobaqat Asy'arani. Ini kisah-kisah kayak itu juga. Kisah-kisah karomah-karomah. Ya, kalau dulu kita pernah itu membaca manaqib Abdul Qadir Jailani itu. Mereka nanti kita perhatikan dulu membaca di pinggir-pinggir sungai, membaca manaqib Abdul Qadir Jailani. Jadi ketika datang malakul maut, kemudian dipukul dan sebagainya, seperti kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, demikian mereka menyebutkan hal-hal ya khurafat-khurafat. Mengatakan itu karomah-karomah. Kalau ingin panjang lebar, ya bacalah Tobaqat Sya'roni. Judulnya apa? Sebutkan di sini. Kita lihat di situ judulnya adalah Lawaqihul Anwar fitobaqatil akhyar. Demikian. Ada juga Tobaqatul Kubro. Ya itu. Bukunya ini tadi. Lawaqihul Anwar fitobaqatil akhyar atau Tobaqatul Kubro ditulis oleh Asy'arani. Abdul Wahab Asy'arani bin Muhammad. Demikian. Allahu a'lam. Sebutkan tahunnya 973 itu semisal itu. Ini. Kemudian sisi yang kedua, jadi sisi yang pertama tadi kita sebutkan ketika mereka dalam keadaan sulit, mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam keadaan lapang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini syiriknya orang sekarang itu terus-menerus. Kemudian sisi yang kedua tidak disebutkan di Qaidul Arba ini. Disebutkan di buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang lain di Kasmu Syubhat. Ya, disebutkan kita baca langsung di buku aslinya. Ini syarah Syekh Utsaimin, syarah Kasmu Syubhat. Disebutkan di halaman 72. Sisi yang kedua bahwa orang-orang sekarang ini lebih berat syiriknya dari orang-orang terdahulu. Beliau menyebutkan halaman 72, fa'lam anna syirkal awwalin akhafu min syirki ahli zamani Nabi Amraini, dengan dua sisi. Ahadihima, salah satunya tadi disebutkan, ya tadi kita sebutkan tadi bahwa mereka ketika sulit, ketika lapang mereka itu melakukan kesyirikan. Orang dahulu ketika sulit ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala ibadahnya. Kemudian sisi yang kedua, al-amru tsani anal awwalin yad'una ma'allahi unasan muqarribina indallah. Orang-orang terdahulu, sesungguhnya orang-orang terdahulu itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka itu berdoa, orang-orang kafir Quraisy atau yang semisalnya itu berdoa kepada Lata umpamanya. Lata itu di dalam qiraah ini Al-Lata, sebagian qiraahnya ini orang yang mengadakan kue, membuat kue untuk orang-orang yang haji. Jadi orang soleh. Orang soleh kemudian diabadikan dengan patung itu. Jadi mereka berdoa kepada apa? Kepada orang yang soleh supaya sebagai perantara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidnya apa? Mereka itu berdoa meminta kepada orang-orang yang soleh. Muqarrabina indallah, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijadikan perantara. Ima anbiya, bukan para nabi, Nabi Isa atau semisalnya, wa ima aulia atau wali-wali tadi. Orang yang dia itu tadi membuat kue tadi, demikian juga sebutan di kaumnya Nuh, Yagus, Ya'ub, Nasra, ya demikian. Wa ima aulia, wa ima malaikat atau para malaikat. Aw yad'una asyjaran atau asyjar, pohon-pohon. Yang mereka itu juga pohon-pohon itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ta'lam anna Allah yajidu lahu man fis samawati wa man fil ardi wa syamsu wal qamaru. Kemudian disitu wasyajaru wa dawab, pohon-pohon, demikian juga binatang-binatang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Aw ahjaran ataupun batu-batu. Muti'atun lillah, mereka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Laisat asyah, bukan yakni hal-hal yang mereka itu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan zat-zat yang mereka itu bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Wa anu zamanina, dan orang-orang di zaman kita ini, yad'una ma'allahu unasan min afsaqin nas. Mereka berdoa kepada orang yang paling fasik di antara manusia. Itu. Kalau disebutkan mereka berdoa kepada Ahmad Baidowi itu, kuburannya, ya bisa dilihat itu, berpondong-pondong di situ, tawaf di kuburannya Ahmad Baidowi. Juga kita juga perhatikan dulu, Allah Musta'an, yang kita perhatikan mereka dulu di kuburannya Sunan Ampel di Surabaya itu, penuh malam itu, Allah Musta'an. Entah Allah yang tahu apa yang mereka lakukan. Penuh kuburannya itu di malam hari. Kita sebutkan apa adanya. Demikian juga di Ahmad Baidowi. Sebutkan Ahmad Baidowi itu, ya di terjemahnya itu, tidak dikenal orang yang sholat. Cuma disebutkan dia masuk ke masjid Jami' waktu itu, kemudian kencing, kemudian pergi. Tidak disebutkan sholat. Jadi mereka berdoa kepada orang-orang yang paling fasik. Waladina yad'unahum humaladina yahkuna anhum fujur. Mereka berdoa kepada orang-orang yang kisahnya itu dihikayatkan adalah orang-orang yang fajir, orang-orang yang melakukan kemaksiatan minazina, dari perzinaan, wasarakah atau mencuri, ya, watarki sholat atau meninggalkan sholat, wa ghairi dzalik atau yang lainnya itu. Allah Ustaz. Jadi sisi itu yang kedua. Orang terdahulu itu berdoa kepada apa? Patung-patung yang itu adalah perwujudan orang-orang soleh. Kalau sekarang berdoa kepada kuburan Ahmad Baitawi itu disebutkan, ya, disebutkan bahwa mereka adalah orang ini adalah orang yang tadi bukan orang yang soleh. Sebutkan seperti itu. Allah Ustaz. Sebagaimana disebutkan di sini juga oleh Syekh Fauzan. Yani mereka wahum ya'tarifuna anna sadatahum la yusalluna wa la yasumun. Mereka mengakui bahwa pimpinan-pimpinan mereka ini yang mereka ibadah itu tidak sholat, tidak berpuasa juga. Wa annahum la yatamarrauna an fahizah. Mereka tidak berhati-hati dari perbuatan yang jelek. Wa ma hadza ya'budunahum, bersamaan dengan yang demikian ini mereka menyembahnya. Padahal mereka sudah meyakini mereka bukan orang-orang yang soleh. Banyak bodoh nak unasa min afjarinas. Bahkan mereka beribadah pada orang-orang yang paling fajir. Kal halaj, halaj. Kalau saya kuasa di sini al halaj. Kita lihat di terjemahnya. Namanya adalah Hasan bin Mansur al halaj Abul Mughith Farisi, orang Faris. Sekarang ini orang Iran. Ya, sebutkan dia disalib akhirnya. Dialah pendiri keyakinan Khuluriyah, ya, Da'watul Ilahiyah, mengatakan anal hak, anal adalah hak ini, Wahdatul Wujud, ya, seperti itu Khuluriyah, meyakini dia adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Baghdadi, orang Baghdad dia ini, ya, Hasan bin Mansur al Halaj. Kisahnya panjang lebar, kalau mau cerita banyak dia. Ya, ini dia, ini bisa melakukan ini dan itu. Kemudian juga disebutkan mereka juga Ibnu Arabi, ya. Mereka berdoa kepada Ibnu Arabi. Demikian juga Rifa'i tadi kita sebutkan. Ibnu Arabi, ya, bukan dengan dengan alif lam, adapun Ibnu Arabi itu seorang ulama kita. Ulama Ahlussunnah. Ini Ibnu Arabi. Mempunyai pemahaman tadi, yakni Khuluriyah dan semisalnya. Kemudian juga Rifa'i. Kemudian Al-Badawi, sebutkan Al-Badawi ini Ahmad Badawi A'damu aliyatihim. Ini termasuk sesembahan mereka yang paling besar di Mesir, di Mesir. La yu'raf ahlun wala fadl, tidak diketahui dia mempunyai keahlian ataupun mempunyai apa keutamaan. Nah, tidak diketahui. Dan ketahui kecuali anahu dakhalal masjid yaumul jum'ah fabala fihi tsumma kharaja. Dia masuk ke masjid, ya, pada hari Jumat, kemudian kencing, kemudian keluar darinya. Walam yusalli, dan tidak sholat. Semoga seperti itu. Jadi demikian. Jadi sisi yang kedua adalah demikian. Bahwa mereka ini, orang-orang sekarang ini berdoa kepada orang-orang yang dia itu ternyata bukan orang-orang yang sholat. Adapun yang terdahulu berdoa kepada orang-orang yang dia itu adalah orang-orang yang sholat. Walaupun itu juga perbuatan kesyirikan. Maka dari sini menunjukkan bahwa kesyirikan orang-orang sekarang ini lebih parah, lebih besar daripada kesyirikan orang-orang yang dulu di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini demikian. Maka disinilah, ya, beliau sebutkan ini kaidah yang keempat, bahwa mereka orang-orang musyrik di zaman kita ini lebih besar kesyirikannya daripada orang-orang yang terdahulu. Kemudian sebelum kita tutup dari apa pembahasan yang telah lewat dari kaidah yang pertama, demikian juga kedua, demikian juga ketiga, demikian juga yang keempat. Kalau kita ingin mengetahui lebih lengkap lagi tentang permasalahan syubhat-syubhat seperti ini bisa dilihat di buku Fathul Syubhat. Kemudian juga kalau kita perhatikan, yakni bagaimana banyak orang tergelincir dalam permasalahan ini, maka sebagai kesimpulannya, setelah kita mengetahui permasalahan yang tadi dibawakan, dengan kita mempelajari kaidah-kaidah ini, maka di situ kita dapatkan dua faedah. Ya, disebutkan di Kasbu Syubhat, ya, di halaman yang ke-29. Ini setelah kita mengetahui kaidah tadi, walaupun di situ ada kaidah-kaidah yang lain, seperti apa yang dibawakan oleh beliau di buku beliau Usulus Sittah, setelah kita akan bahas lagi juga, ya. Kalau kita mempelajari apa yang dibawa oleh beliau, maka di sini disebutkan juga oleh beliau bahwa ada faedah di situ yang besar. Ya, kalau kita memperhatikan ketergelinciran mereka Ini mereka tergelincir dalam permasalahan ini. Sebab di sini oleh beliau halaman yang ke-29. Afadaka faidataini, maka dengan apa yang telah lewat pembahasannya akan kau dapati dua faedah. Al-ula yang pertama, ini kalau kita sudah mempelajari tadi kaidah yang didapatkan, maka itu ada dua faedah yang penting. Yang pertama, al-ula, al-farhu bifadlillah wa rahmatihi. Bergembira dengan keutamaan Allah, demikian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu bahwa di situ banyak orang yang tergelincir dalam hal syafaat, demikian juga dalam hal yakni mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun mereka meyakini tauhid rububiyah, demikian juga yang lainnya. Maka yang pertama, faedah yang pertama adalah kita merasa gembira, merasa bersyukur dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebutkan, qul fi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasmaun. Katakan wahai Muhammad, dengan keutamaan Allah demikian juga rahmatnya, maka dengan itu hendaknya kalian bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih bagus dari apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Ini demikian. Subhanallah sawsaimin anallahu ta'ala fataha 'alaika hatta 'arafta al-ma'na sahih li hadhihi al-kalimah al-'adzimah. Yani Allah telah membukakan untukmu, untuk engkau mengetahui makna yang benar dari kalimat syahadat la ilaha illallah. Bukan sekedar ucapan la ilaha illallah, ya, tetapi makna lebih mendalam. Wa hadza fadlun 'adzimun minallah warahmatihi dan warahmatihi warahmah, dan ini adalah keutamaan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala dan rahmat. Wal farhu bi misri hadza mimma amara Allah bihi, bergembira seperti ini, ya, maka itu adalah apa yang termasuk Allah perintahkan. Kemudian belum menyebutkan ayat tadi. Kemudian faedah yang kedua apa itu? Wa afada kaidon al khauful al adzim, ya, faedah yang kedua bisa ditulis yaitu apa? Memberikan faedah kepada engkau juga al khauf al adzim, takut yang besar, ya. Takut apa? Fa inna ka idza arafta anal insan yaghfuru bi kalimah yukhrijuha min lisanihi. Sesungguhnya seseorang bisa keluar, ya, menjadi kafir dengan kalimat yang keluar dari lisannya. Ya. Maka seperti ini hendaknya kita apa? Takut, takut untuk terjatuh kepada kesyirikan. Demikian beliau mengatakan seperti itu. Ini beliau mengatakan di sini sausaimin min an taqwa fi misri ma waqa fi haula'i min al-jahl bi ma'naha. Yani untuk engkau takut terjatuh sebagaimana terjatuhnya orang-orang bodoh ini tadi terhadap makna tadi. Wal khatar alladzi min dzalik, dan bahaya yang besar dari seperti itu. Jadi faedah yang besar itu apa? Yang pertama, kita merasa bersyukur, merasa gembira dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah. Demikian juga faedah yang kedua, untuk kita takut terjatuh kepada kesyirikan. Insyaallah ini selesai pembahasan kita. Al-Qaidul Arba, kita membaca buku-buku dia.